الحمد لله الحمد لله واسع الجود والإفضال دائم الفضل والنوال المتصف جل وعلا بنعوت الجلال والكمال المنزه عن كل نقص وما خطر بالبال المقصود بكل تضرع وخضوع وسؤال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذلالهم بالغدو والأصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس سبحانه عن الأشباه والأمثال وتعالى عن الشركاء والأنداد والأشكال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام أهل الكمال الجامع لمحاسن الحصال اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي أحيت به معالم الهدى ودرست به معالم الضلال وعلى آله وصحبه بالغدو والأصال أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya mengajak diri kita dan para hadirin untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya segala larangan-larangannya. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan agama Islam sebagai agama kita. Dan menjanjikan dengannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Itupun jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkan segala isinya. Serta berpijak kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqi ghairal islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya barang siapa yang menjadikan selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Alangkah perlunya kita pada zaman sekarang ini untuk membentengi diri kita dengan agama Islam, mengetahui akan keindahan dan kebagusannya, serta mengetahui akan kelebihan dan keunggulannya atas agama-agama lainnya, guna membentengi diri kita dari segala macam fitnah, isu serta ajaran-ajaran yang sesat yang memang sengaja dikobarkan dan dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana firman Allah SWT. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu. Ya, artinya mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, akan tetapi Allah menolak kecuali untuk menyempurnakannya. Telah beredar dan tersebar pada zaman ini ajaran-ajaran yang menyesatkan, akidah-akidah yang busuk, berbagai tipu daya asing dan faham-faham barat yang sangat menjerumuskan, yang telah menyesatkan banyak kaum muslimin saudara-saudara kita, terutama para kaula muda. Sungguh penyebab mereka yang tersesat tersebut karena mereka tidak membentengi diri mereka dengan benteng-benteng agama dan tidak berusaha mengenal ajaran agama Islam dengan benar dengan cara menekuni ilmu agama Islam, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib mengarahkan anak-anak kita untuk selalu mempelajari ilmu agama di samping ilmu umum yang mereka pelajari, baik di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, atau majelis-majelis taklim yang tersebar di sekitar kita. Di atas itu semua, marilah kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri dan semua keluarga supaya Allah senantiasa menjaga keimanan kita sampai kita wafat nanti, sehingga kita termasuk ahli surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Karena kita semua menginginkan para generasi muda kita unggul dalam urusan duniawi, akan tetapi mereka berpegangan kepada ajaran agamanya. Kita ingin mereka menjadi dokter, tapi dokter yang Islam. dokter yang muslim, insinyur yang muslim, ekonom yang muslim, ahli teknologi yang muslim, astronot yang muslim, konglomerat yang muslim, dan pejabat yang muslim. Dalam artian muslim secara akidah, muslim yang benar-benar mengamalkan ajarannya dan menerapkannya dalam keseharian mereka. Dan jika hal ini telah sana, maka akan kembali kepada kita kejayaan kaum muslimin sebagaimana umat Islam pada era sahabat maupun tabi'in serta tabi'it tabi'in. Mereka mulia dan berjaya dengan agama ini karena mereka berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya berkata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulu kami adalah orang-orang yang hina, kemudian kami menjadi orang-orang yang mulia dengan agama Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan bukan melewati agama Islam, maka Allah pasti akan menghinakannya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala sudah banyak dari kaum muslimin yang condong kepada budaya-budaya barat, ikut arus modernisasi, meniru akhlak dan moral mereka, orang-orang yang di luar Islam, dengan anggapan inilah kemajuan, inilah kemodernan, inilah kebebasan, inilah kebangkitan, berubahlah keadaan mereka, bejatlah akhlak mereka, dan tertindaslah kaum muslimin, serta menguasai mereka musuh-musuh Allah, sesuai dengan firman Allah SWT, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya, maka waspadalah mereka yang tidak mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengenai mereka sebuah fitnah atau akan mengenai mereka azab dari Allah yang sangat pedih. Dalam hadis qudsi Allah taala firman, "Idza asani man arafani, sallattu alaihi man la ya'rifuni." Yang artinya jika orang-orang yang mengenalku telah bermaksiat kepadaku, maka niscaya aku akan berikan kekuasaan terhadap mereka-mereka orang-orang yang tidak mengenalku. Masya muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin di negara kita sangatlah banyak, bahkan mayoritas. Agar tetapi keislaman mereka kosong dari ruh Islam yang sebenarnya, jauh dari ajaran Islami, sehingga jadilah kita sasaran yang empuk bagi mereka yang menginginkan kehancuran dan kehinaan Islam. Jadilah kita semacam makanan yang dihidangkan di atas meja makan, sehingga tinggal diambil lalu dilahap oleh pemakan-pemakan yang telah siap untuk menyantap hidangan-hidangan tersebut daripada mereka-mereka musuh-musuh Islam. Banyak di antara kita kaum muslimin, baik cara bergaulnya dengan sesama manusia, bahkan bergaul dengan mereka dengan cara budi pekerti yang baik, akan tetapi mereka tidak pandai bermuamalah dengan Tuhannya, tidak melaksanakan ibadah dengan benar, dan tidak mengharapkan ridhonya, serta tidak menyebutnya kecuali sedikit. Dan sebagian lagi dari kaum muslimin, baik ibadahnya kepada Allah, akan tetapi tidak baik pergaulannya dengan sesama manusia, selalu mengikuti hawa nafsunya dengan memakan harta orang lain dengan batil, melakukan penipuan dan kebohongan dalam usaha mereka, bahkan dalam hati mereka tertimbun sifat iri dan dengki serta penyakit hati lainnya. Demi Allah, ini bukanlah akhlak seorang muslim yang sejati, apalagi akhlak dari seorang yang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, wa al-mu'minu man ammanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Yang artinya seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lidah maupun tangannya, dan seorang mukmin itu adalah seseorang yang semua kaum muslimin merasa aman dari kejahatannya dalam harta mereka maupun darah mereka. Bahkan banyak di antara kaum muslimin ketika berbuat maksiat tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah. Apalagi kemaksiatan dilegalkan, bahkan dialokasikan, serta jarang di antara kita yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika kemungkaran sudah merajalela seperti saat ini, yang suka berzalim tetap dengan kezalimannya, yang suka minum minuman keras berjudi maupun melakukan perzinahan tetap berlanjut tanpa teguran maupun halangan, korupsi merajalela, kebodohan dan ketidakpedulian terhadap agama menyeluruh seluruh elemen masyarakat kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, ketika mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, mereka berdalilkan ini adalah sebuah suratan takdir. Kalau memang demikian, bukankah rezeki juga suratan takdir? Jadi kalau memang mereka berdalih semacam itu, tidak usahlah mereka pontang-panting dalam mencari rezeki sampai mencuri sana dan sini hanya karena takut tidak bisa makan dan kelaparan. Tunggu saja di rumah mereka, rezeki itu akan datang seperti yang telah ditakdirkan. Kenapa kalau dalam hal rezeki mereka tidak berdalih demikian, tetapi justru dalam hal kemaksiatan mereka berdalih dengan takdir? Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sahibul Ratib, beliau berkata, menyalahkan takdir dalam suatu perbuatan maksiat lebih besar dosanya daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Dan lebih parah lagi, banyak di antara kaum muslimin yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim akan tetapi meninggalkan sholat lima waktu yang menjadi tiang agama bagi orang itu, yang akan runtuh keimanannya jika tidak ada, tidak terdapat tiang tersebut, yang kedudukannya dalam agama seperti kedudukan kepala dari badan seseorang yang tidak mungkin hidup tanpanya. Bahkan di antara mereka yang lemah imannya dan rusak akidahnya berkata, semenjak aku sholat keadaanku semakin buruk. Ditakutkan orang-orang semacam ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Allah SWT berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya dalam satu segi keadaan saja. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengannya. Dan jika mereka mendapatkan fitnah-fitnah, mereka berbalik dan berubah. Dialah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Dan itulah kerugian yang sangat nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Para ulama terdahulu maupun ulama pada zaman ini telah sepakat bahwa sholat lima waktu tidaklah akan gugur kewajibannya atas seorang muslim yang balik, yang berakal bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia berada, walaupun dia sedang sakit keras ataupun sedang mengalami sekarat. Bahkan kepada orang yang sedang dalam medan perang sekalipun tetap diwajibkan atas mereka sholat lima waktu. Oleh karena itu, para ulama telah menetapkan bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa berbaring, maka sholat dalam keadaan tidur terlentang dan melaksanakan semua rukunnya dengan cara memberi tanda dengan kepalanya, lalu dengan kelopak matanya. Dan jika tidak bisa semua itu, maka tetap dia wajib melaksanakan sholat dengan cara melaksanakan semua rukunnya dalam hati. Kesimpulannya, bahwasanya sholat tidaklah akan gugur kepada seorang muslim sampai dia mati atau hilang akalnya. Mari kita lihat dan belajar kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sedang melaksanakan sholat subuh, dia ditusuk dengan pedang oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan 3 kali tusukan sehingga dia tersungkur dan terjatuh. Dan diteruskan sholat kaum muslimin oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Sayyidina Umar dipapah pulang ke rumahnya dalam keadaan masih belum melaksanakan sholat subuh. Dalam keadaan sekarat seperti itu, para sahabat yang membawanya berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, engkau masih belum melaksanakan sholat subuh. Maka Sayyidina Umar berkata, betul apa yang kau katakan, karena tidak dinamakan seorang muslim jika dia tidak melaksanakan sholat. Lalu beliau melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, sedangkan darah terus mengalir dari luka-lukanya. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa sholat adalah tanda keislaman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat, yang artinya perbedaan seseorang dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar, yang artinya perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat, maka barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Apalagi sholat itu merupakan amal seseorang yang pertama kali yang akan dihisab kelak oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu minal abdi as-shalah, fa idza kamulat kubilat wa sa'iru amalihi, fa idza naqasat ruddat wa sa'iru amalihi. Yang artinya, pertama kali yang akan dihisab dari amal seseorang hamba adalah sholatnya. Jika amal sholatnya sempurna, maka semua amalnya akan diterima walaupun kurang-kurang. Dan jika tidak, maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Oleh karenanya, untung kita masih diberi kesempatan hidup. Jika di masa lalu kita pernah meninggalkan sholat lima waktu, maka marilah kita segera mengqadanya. Walaupun sebenarnya, kalau kita meninggalkan sholat-sholat tersebut dengan tanpa uzur yang diperbolehkan dalam agama, maka cara mengqadanya harus dengan cara fauran, yaitu mengqadanya cepat-cepat hingga tuntas dan tidak boleh menundanya. Agar tetapi sebagian ulama berpendapat, boleh berangsur-angsur asalkan dia bertobat dengan benar dan berkomitmen untuk mengqadanya. Misalnya dia punya hutang 5 tahun sholat, maka setiap kali melaksanakan sholat 5 waktu, dia gandakan sekali sehingga tidak berlalu waktu 5 tahun kecuali sudah selesai qadha sholatnya. Itu pun kalau kita masih berpikiran tidak ingin menyesal di kemudian hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, sehingga tatkala datang kematian itu kepada seseorang, maka ia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk memperbaiki amal solehku. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin itu terjadi lagi, dan di belakang mereka telah siap alam barzah yang siap menampung mereka sampai hari kebangkitan nanti. Akhirnya, marilah kita bekali diri kita dengan ilmu agama, sehingga kita selamat dari segala macam kesesatan dan fitnah serta isu, selamat dari tipuan dan ajaran sesat yang dibuatkan oleh musuh Islam. Dan marilah kita kembali kepada Allah dengan cara bertobat dari segala macam dosa dan memperbaiki amal soleh kita, dengan harapan semoga negara kita tercinta ini dan semua negara Islam terlepas dari segala macam bencana dan penindasan serta kezaliman, dan dirubah semua itu dengan kejayaan, kemakmuran dan keamanan serta kesejahteraan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang ditampakkan, yang kami tampakkan maupun yang kami sembunyikan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi ini kami pada masa kecil kami dulu. Ya Allah, berilah kami kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini, berupa meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, senangkan kami ketika Engkau masukkan kami ke dalam kubur. Gampangkanlah kami untuk menjawab mungkar dan nakir. Terangkanlah kubur kami dan luaskanlah sepanjang mata kami memandang. Ya Allah, bebaskanlah kami dari azab kubur, dan jadikanlah teman kami di kubur nanti adalah amal kebaikan kami dan bukanlah amal keburukan kami. Ya Allah, bangkitkanlah kami dari kubur kami dalam keadaan bersama golongan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami semua dengan minuman segar Al-Kautsar dari tangan yang mulia Nabi Muhammad, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kalaupun Engkau menghisab kami, maka hisablah kami dengan lekas dan cepat. Ya Allah, jadikanlah kami bersama golongan Nabi Muhammad ketika melewati Shirath secepat kilat, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga yang bertetangga dengan surga Nabi Muhammad, selalu memandang wajah Nabi Muhammad, selalu berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minal alimnas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana ka wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ta'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.